Endah citraning bulan datari, luntur kalanin dulu lajem melatimu. Sewu kembang ing taman asri endah sinawang, alum mulase layu kalah ayu landika. Pasuryanmu sumirah sumunar, tak lali-lali luwe ora bisa lali. Jroning ati tumangga apa to aku hilang, lamun ton resnani marang sliramu oh cuita. Buyar ambyar kerontor-rontor, eleng kalamun tanpi sosumanding, lepase panas moro muspro luluh rikolo tinanding tresno liyo amarga wis ana kang lunggu. Hatimu lelakon uripku, langit bumi kang tadi seksi lan prasasti, seratan karis sing pesti pupu sing tresno iki, among to memuji siro sumanding tresno suci. Buyar ambyar keronto-ronto, eling kalamun tanpi sosumanding, lepase panas moro muspro luluh rikolo tinanding tresno dio amarga wis ana kang lungguh.